Wala tahlub lihyatak, jangan pula kamu mencabut atau mengambil lihyahmu, jenggotmu. Dan hadis ma'ruf melarang untuk mengambil jenggot. Utrukul liha, biarkan jenggotmu itu tumbuh. Artinya biarkan, gak usah kamu apa-apakan sudah. Nabi bilang biarkan. Seperti apa dia tumbuh ya biarkan. Orang kadang kan bilang gak rapi, biarkan. Yang Nabi bilang biarkan. Mungkin dia tumbuh di sini belum. Mungkin di sini panjang, di sini pendek. Yang Nabi bilang biarkan. Kalau kamu ngutek-ngutek berarti kamu tidak membiarkan. Dan dengan itu kamu menyalahi perintah Rasulmu. Kamu gak membiarkan, kamu potong, kamu rapikan, kamu pendekkan, kamu ginikan, kamu gitukan. Rasul bilang, utruku, biarkan. Biarkan dia tumbuh, semaunya sudah. Mungkin di sini dulu, mungkin lebat di sini kurang. Walhasil biarkan. Di lafaz lain, dhaffu, al-liha, lebatkan jenggotmu. Jangan jangan diutak-utak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia-nya apa? Jangan dipotong atau diambil atau di ini. Wala tubatinha, jangan pula kamu potong. Tabtin yang dimaksud mengambil bagian dalam, karena dari batin yang dimaksud di bagian sini, dalam sini. Dan kamu dapati sebagian orang melakukan itu, dia pelihara mungkin jenggotnya sini, sini, depan, tapi yang bagian sini dia kerok, dia ambil habis bagian dalamnya. Makanya beliau ingatkan, wala tubatinha, jangan kamu ambil bagian dalamnya. Dan sama seperti tadi, biarkan. Biar yang bagian dalam, yang bagian luar, samping, kanan, kiri. Biarkan dia tumbuh semaunya. Watawakko kathratal haf. Dan jagalah dari al-haf. Al-haf itu mengambil atau memangkas habis kumis, ihfaf. Karena sunnah mengajarkan untuk kumis itu ditipiskan, diringankan batasannya, tidak melebihi garis bibir atasmu ini. Begitu dia panjang, melebihi itu potong. Dan tidak menunggu hari Jumat saja. Makanya Kak Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau potong di luar Jumat dan beliau ditegur, ini bukan Jumat, kata beliau, as-sunnah la tu'akhir. Sunnah itu tidak ditunda. Enggak boleh ditunda. Kalau kebetulan itu hari Selasa misalnya, kumismu sudah panjang, ya potong sudah. Jangan nunggu Jumat. Karena sunnah tidak membiarkan, jangan kamu biarkan kumismu panjang melebihi ini, atau lebat, tebal, ke depan, tipiskan. Tapi jangan dipangkas habis. Imam Malik rahimahullah mengatakan itu muthlah. Dan sangat beliau benci, sangat beliau makruhkan. Mutlak itu mutilasi. Bahkan diriwayatkan pantas orangnya untuk dihukum. Artinya itu tugas pemerintah kalau menemui yang semacam itu untuk dihukum, ya, entah hukumannya apa, yang jelas ada bentuk hukuman kepadanya karena dilarang mutlak itu di dalam syariat.